إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله senantiasa kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya zat yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Dan sikap kita yang dituntunkan di dalam syariat tidak lain mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Dan tentu saja dengan sikap syukur ini mudah-mudahan kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai kebaikan kepada diri kita. Pembahasan kita terkait dengan orang tua atau menjadi orang tua yang teladan. Jadilah orang tua teladan. Orang tua teladan artinya orang tua yang menjadi rujukan terutama bagi anak-anaknya. Menjadi rujukan karena kebaikannya. Menjadi rujukan karena amal solehnya. Menjadi rujukan karena ketaatannya kepada Rabb semesta alam. Menjadi rujukan karena tindakannya, perilakunya, tutur katanya, senantiasa bersendikan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi orang tua teladan. Lalu bagaimana agar kita bisa menjadi orang tua yang menjadi teladan bagi khususnya anak-anak kita? Ya, dan pada umumnya tentu seluruh kaum muslimin. Agama kita menuntunkan bahwasannya untuk menjadi orang tua yang menjadi teladan bagi anak-anaknya atau bagi siapapun, tentu keteladanan itu harus didasari dengan keilmuan. Bukan semata perilaku, bukan semata tutur kata, bukan semata dia dinilai orang baik. Tetapi penilaian dia baik karena amal kebaikannya itu didasari oleh ilmu. Mengapa demikian? Karena agama kita menuntunkan al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Ilmu itu mendasari seseorang. Sebelum orang itu berbuat. Sebelum seseorang itu mengungkapkan kata-kata. Artinya, ia benar-benar didasari oleh ilmu. Sehingga kata-kata yang keluar bukan kata-kata yang hampa. Kata-kata yang tidak memiliki makna. Sehingga yang keluar bukan kata-kata yang berisi hardikan, caci maki, ejekan, atau perkataan-perkataan buruk lainnya. Tetapi karena terbimbing dengan ilmu, kata-katanya pun memiliki bobot. Kata-katanya pun memiliki makna. Kata-katanya pun memiliki unsur nasihat, unsur kebaikan, unsur yang sifatnya membimbing, mengarahkan. Itulah orang tua ketika ia mendasari segenap ucapan, mendasari segenap perbuatannya, selalu didasari dengan al-ilm, dengan ilmu. Di sini pentingnya faktor keilmuan. Siapapun, apakah dia orang tua sebagai ayah bagi anak-anaknya, ataukah ia seorang ibu bagi anak-anaknya. Baik peran seseorang sebagai ayah, sebagai abah misalnya, atau sebagai umi, atau sebagai ibu, semuanya harus memiliki atau didasari oleh ilmu. Maka, kalau ingin menjadi orang tua yang diteladani atau orang tua teladan, ya setidaknya dia harus senantiasa belajar, senantiasa menuntut ilmu. Apakah harus mondok di pondok pesantren? Ya tidak mesti, karena keterbatasan waktu, keterbatasan kesempatan, dan terlebih daripada itu tentu bukan untuk memondok seperti santri-santri masih muda, tentu bukan saatnya. Ya, meskipun mungkin bisa saja. Ya, tetapi tentu itu ada keterbatasannya, apa itu? Karena ia harus mencari nafkah dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, untuk menambah keilmuan, ada opsi lain dalam bentuk misalnya hadir di majelis-majelis ta'lim yang tidak menyita waktu terlalu lama, mungkin 1 jam, 2 jam ia belajar, kemudian waktu lainnya dia gunakan untuk mencari nafkah, waktu lainnya ia gunakan untuk bersama keluarga, waktu lainnya ia gunakan untuk bermasyarakat, dan seterusnya. Maka prinsip untuk selalu mendapatkan ilmu itu adalah prinsip yang tidak bisa ditawar. Prinsip yang tidak bisa dinego. Harus mau tidak mau. Kalau mau menjadi orang tua teladan, dasarilah setiap ucapan, setiap perbuatan selalu didasari dengan al-ilmu. Ketika orang tua mengucapkan kata-kata yang baik di hadapan anak-anaknya. Ya. Misal. Ya. Dan tidak mengeluarkan kata-kata yang jelek di depan anaknya. Atau menggelari anaknya dengan nama-nama hewan yang ada di kebun binatang misalnya. Ya. Kan ada orang-orang tua itu kalau sudah naik sepaneng langsung keluar. Ya. Daftar nama binatang yang kemudian dilekatkan kepada anak-anaknya. Nah, yang seperti itu tentu tidak akan terjadi ketika orang tua itu memiliki ilmu. Apa ilmunya? Dia ingat pesan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi falyaqul khairan aw liyasmut." Ya, Ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sebagai orang tua tidak sepatutnya mengeluarkan ucapan, mengeluarkan kata-kata, apalagi ucapan itu ditujukan kepada anaknya. Jadi dengan ia mendapatkan ilmu, satu hadis misalnya, kemudian hadis itu diamalkan, dia tidak mengucapkan kata-kata kejelekan kepada istrinya, ia tidak mengeluarkan kata-kata kejelekan kepada anak-anaknya, begitu juga istrinya sebaliknya, tidak mengatakan kata-kata yang jelek kepada suaminya. Maka dengan dasar ilmu itu, kehidupan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang harmonis. Seorang suami tahu hak dan kewajiban terhadap istrinya. Seorang istri juga demikian, mengerti hak dan kewajiban terhadap suaminya. Seorang ayah mengerti hak kewajiban terhadap anaknya. Begitu juga sebaliknya, anak mengerti bagaimana ia harus bersikap kepada orang tuanya. Maka akan tersusun satu bentuk rumah tangga yang benar-benar menjadikan penghuni-penghuni rumah itu sakinah, mawaddah, warahmah. Dasarnya apa? Al-ilmu. Dasarnya ilmu. Ilmu yang kemudian diamalkan. Maka seperti daurah-daurah seperti ini, itu adalah bahagian dari proses pembekalan ilmu untuk para orang tua. Dan di sini orangnya tua semua ini. Jenggotnya sudah pada putih, Kemudian juga rata-rata ini sudah menikah semua kan? Belum ada ya. Rata-rata sudah menikah semua. Masih ada yang ini? Jomblo? Masih ada yang bujangan? Yang menikah saja ingin menikah lagi. Jujurlah. Namun semua itu tentu didasari dengan ilmu. Nah, itu pentingnya fondasi ilmu itu ketika kita akan berbuat, berbicara. Karena semua dengan ilmu. Sekarang ini demonstrasi di mana-mana. Bukan kita. Tapi karena satu orang meninggal, terus semuanya jadi rugi semua. Ada yang meninggal sekian, ada meninggal sekian, di sini, sini, sini. Satu meninggal, akibat yang meninggal lainnya. Sekian banyak. Hanya karena membela satu orang, kemudian yang lain ikut korban. Ininya. Akibat dari cara yang tidak benar. Mengikuti emosi. Nah, orang tua yang didasari dengan ilmu tidak akan mengikuti emosi. Memang anaknya mungkin boleh dikatakan nakal dalam tanda kutip. Saya katakan nakal itu karena anak itu kadang-kadang kita menilai nakal. Misalnya pada usia 10 tahun. Tapi nanti pada usia 13, 14 tahun anak ini baik. Nakalnya itu karena nakal sesaat. Nanti usia 17, 18, mungkin kita mengatakan nakal. Tapi setelah nanti 20, 21, anak ini baik. Kenapa demikian? Ya itulah dinamika pertumbuhan, perkembangan anak. Mungkin saat usia 17, 18, abahnya sedang sibuk. Sehingga luput, tidak memberi perhatian. Sehingga anak membuat ulah karena ingin diperhatikan. Bisa itu terjadi. Tapi begitu diperhatikan, abahnya mendekat, ayahnya mendekat, menengok, berbicara, walaupun mungkin lewat telepon dan seterusnya. Anak itu kemudian yang tadinya dikatakan nakal, ternyata baik. Saya selalu optimis, anak-anak salafin itu walaupun dikatakan nakal, saya selalu optimis, dia anak baik. Kenapa? Karena bibitnya baik. Betul kan? Betul tidak? Yakin tidak? Anak salafin katanya ini nakal. Tapi saya yakin dia akan baik. Kenapa? Bibitnya baik. Ayah Nah, abah uminya ini orang baik. Suka taklim, suka berbuat kebaikan, suka beramal soleh, bukan. Artinya baik. Ya. Ya. Nah, dan kebaikan-kebaikan ini tentu akan memberikan athar kepada anak. Ya. Kebaikan-kebaikan itu akan memberi athar kepada anak. Ya. Maka ada sebuah tulisan dari Syekh Abdullah Al-Bukhari menyebutkan bahwasannya keadaan anak itu dipengaruhi, diantaranya dipengaruhi oleh keadaan orang tuanya. Kenapa beliau, Syekh Abdullah Al-Bukhari menyebutkan, taqwal aba tahfadul abna. Beliau menyatakan demikian. Ketakwaan orang tua itu akan berdampak kepada penjagaan, ya, penjagaan bagi anak-anaknya. Ketakwaan yang ada pada diri orang tua itu akan memberi pengaruh. Ya, pengaruhnya apa? Anak ini akan terjaga. Siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab orang tuanya yang takwa, dengan sebab orang tuanya yang soleh, maka Allah memberi penjagaan kepada anaknya. Syekh Abdullah Al-Bukhari menyebutkan dalil surat Al-Kahfi ayat ke-82. Surat Al-Kahfi ayat ke-82. Ya. Di dalam surat Al-Kahfi itu kan dikisahkan ada dua anak yatim, ya, yang tinggal di satu kota. Kemudian, ya, anak yatim ini diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan harta yang tersimpan. Ya, dengan harta yang tersimpan sebagai bentuk rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sampai demikian? Ya, di dalam ayat disebutkan wa kana abuhuma shaliha. Ya, karena sebabnya adalah abuhuma, ayah dari kedua anak yatim ini shaliha, orang yang soleh. Ya, sehingga dengan sebab kesolehan ayahnya, anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dalam bentuk penjagaannya, Allah memberi rezeki kepada kedua anak yatim tersebut. Nah, itu salah satu athar, salah satu pengaruh kesolehan orang tua. Salah satu ketakwaan, pengaruh dari ketakwaan orang tua terhadap anak-anaknya. Nah, maka bagi orang tua yang memang soleh, ya, meminimalisir bentuk kemaksiatan, bentuk-bentuk perbuatan dosa, ya, dari mulai menjaga ucapannya, dari mulai menjaga perilakunya, dari mulai menjaga tutur kata tingkah lakunya, dijaga benar-benar. Kesolehan-kesolehan yang ada pada diri orang tua itu akan membekas. Ya. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga anak-anaknya. Nah, itu di antara sebab. Nah, bagaimana orang tua ini menjadi soleh? Ya tentu karena dia memiliki ilmu. Ya. Karena dia belajar agama. Ya. Tidak ada orang tua soleh itu instan. Instan itu seperti kita masak mie langsung jadi. Tidak ada. Mesti belajar agama dulu. Mesti mencari ilmu dulu, ya, baik ikut-ikut mengikuti daurah ataupun mendengarkan lewat streaming ataupun mendengarkan rekaman ataupun yang lainnya, masih banyak sarana untuk mendapatkan al-ilm, mendapatkan ilmu. Nah, orang tua yang soleh dia senang dengan tolabul ilm. Ya, senangnya dia menuntut ilmu membekas juga kepada anak-anaknya. Anak-anaknya pun menjadi senang ilmu. Ya. Di rumah banyak buku bacaan, di rumah banyak, ya, misalnya apa sarana-sarana untuk pendidikan, anak pun jadi melihat. Ya. Kalau pulang ke rumah, dia tidak semata-mata beli oleh-oleh yang sifatnya makanan, tapi mungkin juga beli ada majalah untuk anak-anaknya. Ya. Jadi secara tidak langsung dia sudah mendidik anak-anaknya sejak kecil mencintai buku, mencintai bacaan. Ya. Dikenalkan dengan kitab-kitab para ulama. Ya, kalau punya rezeki beli Sahih Al-Bukhari, kemudian dikenalkan kepada anaknya. Nah ini loh, ini kitab yang menjadi pedoman umat Islam setelah Al-Quran. Apa ini kitab apa, Bah? Ini kitab apa, Bah? Ini kitab Sahih Al-Bukhari. Apa itu Sahih Al-Bukhari? Sahih Al-Bukhari itu nama kitab, Al-Bukhari itu nama penulisnya. Wah, diceritakan dia tentang siapa itu Al-Bukhari. Dakwah tidak? Dakwah tidak? Nah, kalau orang tua mengerti wawasan tentang siapa itu Al-Imam Al-Bukhari, dia bisa bercerita kepada anaknya. Cerita kepada anaknya ini membangkitkan semangat anaknya. Saya ingin jadi Al-Bukhari, Bah. Boleh. Saya ingin belajar hadis. Saya ingin belajar menuntut ilmu. Nah, anaknya ya, dengan diberi penjelasan-penjelasan terinspirasi untuk menjadi seorang ulama. Ini kalau ya, orang tua itu soleh, orang tua itu banyak wawasannya, banyak ilmunya, ataupun ya walaupun ilmunya tidak terlalu banyak, tapi dia bisa bercerita. Ya, bisa bercerita. Itu akan menjadikan sesuatu yang baik bagi anak-anaknya. Anak-anak itu diceritakan Nabi Ibrahim yang tidak dibakar, apinya jadi dingin saja. Wah, itu diulang-ulang. Besok dicari lagi bukunya. Ya kan? Bah, mana buku yang kemarin yang Nabi Ibrahim dibakar itu, Bah? Kan begitu. Karena senangnya anak itu. Terinspirasi dia dengan bacaan. Nah, itu artinya kita menanamkan kepada anak kebiasaan kita untuk mencintai ilmu dan kita tularkan kepada anak-anak kita. Karena bagaimanapun juga dasar kehidupan umat manusia itu dengan ilmu. Kalau masyarakat itu ingin baik, ya harus berilmu masyarakatnya. Bukan masyarakat yang jahil, ya, yang tidak paham tentang agama, bukan. Ya, kalau rumah tangga ingin baik, ingin harmonis, ya dengan ilmu. Salah satunya, ya. Bukan rumah tangga yang kemudian masing-masing anggotanya tidak peduli ya, kepada ilmu, misalkan. Nah, disitulah pentingnya ilmu di dalam upaya untuk menjadikan diri kita sebagai orang tua teladan. Ya. Tidak mungkin orang tua teladan itu tidak berilmu. Tidak mungkin orang tua teladan itu jahil. Ya. Ya. Memberikan lakop, memberikan julukan-julukan kepada anaknya seenaknya saja. Ya. Ya. Hari ini binatang X, besok binatang lain lagi, hari ini binatang ini. Tidak mungkin orang tua seperti itu, orang tua teladan. Dan itu adalah pendidikan yang buruk bagi anaknya. Ucapan buruk orang tua, itu akan didengar oleh anaknya. Dan itu menjadi pembelajaran bagi anak. Jangan dikira anak itu tidak merekam apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya berbicara baik, orang tuanya bertutur kata, ya misalnya lembut bertutur katanya, ya baik, bagus, ya seperti orang Bone kan, ya, halus tutur katanya. Iya, saya pernah di Sengkang itu mengucapkan ambulan masuk Boni saja lembut gitu kan. Itu untuk mengungkapkan betapa masyarakat Boni itu halus ya, ambulan saja masuk ke kota Boni berubah sirinenya. Iya kan, itu hanya untuk menunjukkan, ingin mengungkapkan saya betapa orang Boni itu sedemikian halus ya, pada umumnya orang Bugis itu. Dan ya, bagaimana tradisi orang Bugis itu begitu kokoh berpegang kepada agama. Ya, saya baca literatur tentang masyarakat Bugis. Ada bukunya tuh, masyarakat Bugis. Ya, saya ingin hanya ingin mengungkapkan bagaimana orang-orang Bugis itu kokoh dalam memegang agama. Di dalam buku itu diceritakan, ada satu orang yang kalau orang Bugis kan kalau ada walimahan penganten itu kan berhari-hari ya. Enggak cukup satu hari, tapi pestanya itu ini. Nah, satu orang ini ketika acara walimahan itu perannya sebagai pencuci piring. Nah, tapi setelah dia pergi haji, itu di deretan kursi pertama. Itu. Iya, sebelum haji dia tugasnya mencuci piring, tapi setelah haji dia duduknya di deretan kursi VIP, ya, kursi utama. Saya ingin menggambarkan betapa masyarakat Bugis lebih menghargai orang yang taat agama. Ya, namanya pergi haji itu kan taat agama, iya kan? Nah, lebih dihormati. Nah, itu menunjukkan karakter masyarakat Bugis yang cinta agama. Itu. Jadi itu kesimpulannya buku yang saya baca. Gitu. Tapi benar atau enggak terserah ya nanti antum. Tapi saya bacanya menyimpulkannya seperti itu, masyarakat Bugis itu karena kentalnya kehidupan beragama sampai sedemikian rupa memperlakukan orang yang sudah pergi haji itu ya sangat dihormati. Nah, jadi kembali tadi, nah kalau orang-orang tuanya soleh, ya masyarakatnya pun akan baik. Ya, masyarakat seperti masyarakat Bugis ini kan masyarakat agama, masyarakat Muslim. Ya. Misalnya saya berbeda sekali di Solo ini sekarang, waduh sudah mulai kacau-kacau. Ya. Di tempat yang itu dulu di situ masyarakat Muslim, ternyata ada rumah makan B1 B2. Saya jalan-jalan kemarin pagi jalan mutar dari sana lapang lihat Arung Palaka patungnya gitu kan, terus jalan sampai mutar mengitari sungai sini ya, jalan kaki pagi saya lihat tidak ada yang warung B1 B2. Itu kan menunjukkan keadaan masyarakat ya. Apalagi ketika saya mampir, ada orang-orang sedang duduk situ, orang-orangnya menyapa. Assalamualaikum, assalamualaikum. Wah, ramah sekali. Pagi hari di kota Bone sudah disambut dengan salam. Coba bayangkan. Kalau saya jalan-jalan pagi di kota-kota lain, mana ada seperti itu. Ini Bone memang kota yang lain. Iya, antum sebagai orang Bugis, Masya Allah, bersyukur. Ya. Nah, konteks beragamanya ini, ya, itu harus diturunkan ke anak-anak kita. Agar bisa terus mewarisi Islam sebagai agamanya. Ya, Islam sebagai agamanya. Dan ini betul-betul masyarakat Muslim itu harus benar-benar disyukuri. Ya. Nah, jadi, sebagai orang tua, yang kita wariskan kepada anak-anak itu adalah ilmu. Utamakan dulu ilmu. Sekarang mewariskan harta. Kalau anak-anak tidak dibekali ilmu, apa yang akan terjadi? Ya. Bisa jadi pertumpahan darah karena harta warisan. Bisa jadi terjadi permusuhan antar saudara karena harta warisan. Kenapa demikian? Karena orang tua lalai. Tidak membekali anak-anaknya dengan ilmu. Dengan agama. Nah, orang tua teladan, ia tidak akan lalai untuk membekali anak-anaknya itu dengan agama. Ya. Maka, ya, kepada para aba, para ummahat, ya, didiklah anak-anak kita, utamakan dulu pembekalan ilmu kepada mereka. Ya. Sehingga dengan dasar-dasar keilmuan, ia bisa sholat, bisa bertoharoh, ia bisa kemudian bagaimana birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuanya seperti apa. Kan itu agama yang mengajarkan. Ya. Bagaimana ia harus ya, melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh melakukan kesyirikan kepada Rabbnya. Ya. Dan itu semua diajarkan di dalam agama. Maka penting sekali pembelajaran yang terkait dengan agama, yaitu sejak dini anak-anak kita sudah dibiasakan. Seperti misalkan di dalam syariat disunahkan kita menunaikan sholat-sholat sunnah kalau tidak sedang safar, ya misalnya sedang mukim, ya, tidak sedang safar, kita kan disunahkan menunaikan sholat-sholat sunnah itu di rumah. Apa itu dampaknya? Dampaknya bagi anak, dia melihat orang tuanya beribadah. Dia melihat ayahnya adalah orang yang taat kepada Rabb-nya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu membekas kepada diri anak. Jangan dikira penglihatan anak kepada orang tuanya, oh ayahku sedang, oh abiku sedang sholat. Jangan dikira itu hanya sekedar lewat begitu saja. Ya. Apalagi kalau anaknya bangun tengah malam, terus melihat abah dan uminya sedang sujud, ya, sedang sholat malam. Jangan dikira itu tidak memberikan athar bekas kepada anaknya. Saya punya teman. Teman saya ini terjerat narkoba. Sudah level yang parah sekali. Ya, sudah kalau ia itu tidak dapat obat, ia mengiris tangannya supaya keluar darah, darah itu dia hisap. Itu sudah level, waduh, sudah level mengkhawatirkan. Dia bertobatnya apa? Ya, nasehat demi nasehat dari saudara-saudaranya sudah nasehat demi nasehat. Tetap dia terjerat narkoba. Dia bertobat, mendapatkan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika apa? Ketika ia terbangun malam hari, ya, mungkin sepertiga akhir malam, dia terbangun. Dia melihat uminya sedang sujud, sedang sholat. Ketika ia melihat itu, dia langsung menangis. Dan sejak itu dia berhenti. Ya, berhenti mengkonsumsi barang haram itu. Ya. Ini kisah nyata. Ini kisah nyata. Bagaimana sebuah amal soleh, bagaimana sebuah kebaikan berdampak kepada anak-anak. Dan begitu juga sebaliknya, bagaimana sebuah perbuatan dosa, sebuah kemaksiatan, itu akan berdampak juga kepada anak-anak. Ya. Maka di dalam ayat disebutkan, wa kana abuhuma saliha. Ya. Dan kedua anak yatim tersebut, ya, kedua dan orang tua ayah dari kedua anak yatim tersebut, wa kana abuhuma saliha. Dan ayah dari kedua anak yatim tersebut saliha, orang saleh. Di situ betapa pentingnya al-ilmu wal-amal. Betapa pentingnya ilmu dan amal. Apalagi kalau kita mendakwahkan. Ya. Mendakwahkan tidak hanya mendakwahkan dalam bentuk lisan, ya, tapi juga dalam bentuk amalan itu tadi, perbuatan. Ya. Kita melatih anak kita untuk rajin membaca Al-Quran, kita pun di rumah rajin pula membaca Al-Quran. Setidaknya memberi contoh kepada anak kita. Kita menginginkan anak kita menjadi anak yang dermawan, pemurah, senang bersedekah. Maka kita memberi contoh. Ya, memberi contoh. Ya. Selain memberi contoh, kita juga membekali, memfasilitasi anak. Ya. Kepada anak kita yang mungkin masih usia banin, ya, masih seusia ibtidaiyah, ya, kita juga beri fasilitas, nah ini ada uang. Ya. Misalnya 5.000, ini bagikan kepada teman-temanmu. Cari temanmu yang tidak mampu, atau cari temanmu yang sudah tidak memiliki ayah lagi. Ya. Ajak dia jajan. Ajak dia ya, makan bersama kamu. Itu artinya kita mendidik. Mendidik anak kita dan memfasilitasi ya, anak kita. Sama seperti kita ingin anak kita rajin sholat berjamaah ke masjid. Ya difasilitasi. Ya, dibelikan baju yang pantas untuk ke masjid. Ya, bila perlu diberikan, apa dibiasakan memakai minyak wangi misalnya. Ya, sehingga kalau ke masjid ya, hari ini parfumnya ya, bau bawang, ya kan? Besok ke masjid lagi parfumnya ganti lagi, ya, agak bau ikan, ya, amis-amis begitu. Ya, jangan seperti itu kalau ke masjid. Ya. Carikan parfum yang memang ya, disenangi banyak orang misalnya, sehingga kalau orang menghisapnya aromanya, Masya Allah ini enak sekali nih ya, parfumnya. Ya. Nah, itu pergi ke masjid. Nah, anak kita diajari seperti itu. Sini nak, nih apa minyak wanginya. Ya, pakai bajunya yang baik. Ya, kalau pakai sarung yang baik. Mana pecinya, mana, dan seterusnya. Nah, itu adalah upaya kita. Upaya kita untuk bisa memberikan keteladanan kepada anak. Karena kita, untuk menjadikan orang kita sebagai orang tua teladan, ya diri kita ya harus memulai. Ya, memulai berbuat kebaikan, memulai berbuat amal soleh, ya, memulai untuk rajin ibadah. Sekarang bagaimana mungkin orang tua rajin ibadah? Ya? Tidak rajin ibadah kemudian menyuruh anaknya, ayo nah sholat sana. Ini sebagaimana banyak orang-orang tua sekarang. Ya. Kamu jangan merokok. Tapi dia, Ya. Tidak memberikan keteladanan. Nah, pendidikan yang seperti ini adalah pendidikan yang ya, rusak. Ya. Pendidikan yang fasad. Ya. Tidak memberikan asar yang baik kepada anak-anak. Ya, jadi, itu yang kalau kita menginginkan sebagai orang tua teladan, maka bekali diri kita dengan ilmu. Ya, karena dengan bekal keilmuan itulah, ya, kita akan menyikapi sesuatu itu berdasar ilmu. Ya, mungkin kita pernah membaca kisah pembunuh 99, orang. Ya. Apa yang dilakukan oleh pembunuh itu ketika ia ingin bertobat? Datang ke seorang ahli ibadah. Bertanya, apakah ada pintu tobat untuk saya? Namanya ahli ibadah, yang ibadah itu hanya untuk kepentingan dirinya. Dia menjawab, tidak ada pintu tobat untukmu. Akhirnya ahli ibadah ini pun dibunuh. Genap 100 orang dia bunuh. Akhirnya ia mencari seorang alim, seorang yang berilmu. Pertanyaan yang serupa disampaikan kepada alim ini, kepada orang yang berilmu ini. Masih adakah pintu taubat untuk saya? Saya sudah membunuh 100 orang. Orang alim berbeda jawabannya dengan ahli ibadah tadi. Orang alim mengatakan ada pintu taubat untukmu. Tetapi engkau harus pindah dari daerahmu ke daerah yang di sana, daerah tersebut orangnya baik-baik. Itu orang alim, wawasannya luas. Sehingga ketika ia mengatakan ada pintu tobat itu, tidak hanya ada, tetapi kamu pindah, jangan di sini. Kamu pindah ke sana, karena di sana orangnya baik-baik dan itu akan mempengaruhi dirimu. Kalau kamu di sini terus, kamu akan mengulang-ulang terus kejelekan itu. Itu orang alim. Dan yang seperti itu tentu karena ada punya ilmu. Memiliki ilmu. Di situ pentingnya al-ilmu. Ya, makanya agama kita menuntunkan kepada umatnya untuk berilmu. Menuntunkan untuk mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu diberi harapan-harapan yang sedemikian besar. Bahkan di dalam hadis disebutkan man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bahkan orang yang mencari ilmu sedemikian diberi penghargaan, pengharapan yang sedemikian besar. Barang siapa yang menempuh satu jalan, dalam menempuh satu jalan itu ia ingin mendapatkan ilmu, ya, sahalallahu bihi, ya, maka Allah akan memudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan menuju ke surga. Itu menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu. Dan orang tua teladan, ia tidak akan melalaikan ilmu. Ya. Karena akan berdampak kepada anak-anaknya. Ya. Ciri orang tua itu tidak melalaikan ilmu, dia selalu berusaha. Anaknya masih kecil, dia cari majalah untuk anaknya yang masih kecil. Anaknya sudah agak besar, dia cari bacaan yang kira-kira bermanfaat untuk anaknya. Kalau anaknya putri, dia cari bacaan tentang misalnya para sahabiat, kisah-kisah para sahabiat, mungkin itu bacaannya. Jadi anaknya diminta terus membaca, membaca, membaca. Kenapa? Karena membaca itu diantaranya salah satu pintu untuk mendapatkan ilmu. Rajin membaca. Di rumah, untuk dirinya dan istrinya, dia beli ya, kitab-kitab ataupun bahan-bahan bacaan, ditaruh di rak, ya, taruh di lemari, wah bagus sekali. Setelah ditaruh, sudah. Ya. Bukan begitu maksudnya. Ya suatu ketika ada kesempatan, ambil, baca. Ya. Walaupun hanya satu bab, satu paragraf, dua paragraf dibaca. Ya. Itu pengkondisian, itu untuk mengkondisikan rumah, agar rumah ini senantiasa ya, dipenuhi dengan ilmu. Karena ilmu itu sangat-sangat penting. Bagi kita ilmu itu ibaratnya air dengan ikan dengan air. Jadi ya, penting sekali untuk masalah ilmu. Sampai-sampai ayat turun, Allah Subhanahu wa taala ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dan memerintahkan kepada nabinya untuk berdoa. Ini nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu berdoa. Doanya apa? Rabbi zidni ilma. Ayat Rabbi zidni ilma ini kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah membimbing nabinya, Allah membimbing rasulnya untuk senantiasa meminta tambahan ilmu. Itu kepada nabinya, itu kepada rasulnya. Dibimbing untuk selalu minta tambahan ilmu, apalagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ya, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ada jaminan ya, dosa-dosanya diampuni, dosa yang akan datang dan dosa yang telah lalunya diampuni. Itu masih diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berdoa, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkan kepadaku ilmu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi kita. Karena betapa besar pengaruh ilmu itu kepada diri kita. Ya, kita mau marah, begitu ingat, la taghdab, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, marahnya enggak jadi. Karena apa itu? Karena ilmu. Sehingga kita tidak terbawa emosi, sehingga kita tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak terkendali, tidak terukur, sehingga kita tidak melakukan perkara-perkara yang tidak baik, yang tadinya mau marah kepada istri kita misalnya, begitu dengar la taghdab, udahlah saya diam. Dengan sebab apa kita bisa mengendalikan diri kita? Dengan sebab ilmu. Oh, kalau tanpa ilmu ya, mau marahin istri Ya, sapu bisa terbang. Piring bisa terbang. Gelas bisa loncat. Ya. Pintu bisa bunyi keras-keras. Buar! Kan begitu kalau tanpa ilmu. Ya. Melampiaskan marah ya, semaunya sendiri. Kenapa demikian? Ya tidak berilmu. Tapi kalau orang yang berilmu, yang tadinya mau marah, dia tertahan. Ya sudah. Ya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada saya, la taqdob, la taqdob, la taqdob. Jangan engkau marah, jangan engkau marah, jangan engkau marah. Dengan ingat hadis itu, emosi itu turun, turun, turun. Kan begitu. Itu dengan sebab ilmu. Nah, di sini pentingnya masalah ilmu. Ini sampai jam berapa? Sesi 1. Ya? Oh, di break dulu. Ya. Break dulu ya. Saya break dulu itu karena kasihan yang sepuh-sepuh. Ya. Lututnya tidak boleh lama-lama. Bertekuk lutut itu tidak boleh lama-lama. Yang sudah sepuh-sepuh. Karena nanti bangun kaget. Sakit di lututnya itu. Bisa seperti itu. Nas'alullah salamah wal'afiyah. Ya, jadi supaya bisa stretching dulu. Diluruskan kakinya. Ya, kalau mau minum kopi-kopi dulu mungkin di luar ada. Ya, ada ya kopi. Nah, kalau ada kopi silakan minum kopi dulu. Kopi sekarang itu pahit. Tidak seperti dulu. Kopi tanpa gula dulu itu pahit juga. Ya. Baik, sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah.